pernah ada rasa di hatimu. Namun aku tetap membuatmu seakan diriku. Aku yang merasa memaksakan cintamu. Kini sadari aku salah. Namun ku tak bisa sedetik pun tanpamu. Sungguh maafkanlah aku. Inilah aku yang apa adanya, yang tak pernah bisa jadi yang kau mau. Inilah aku yang lemah tanpamu, yang sepenuh hati menjaga cintamu. Namun aku tetap membuatmu seakan diriku. Aku yang merasa memaksakan cintamu. Kini ku sadari aku salah. Namun ku tak bisa sedetikku tanpamu. Sungguh maafkan. Cintamu.